Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar sahabat Ismail Radio yang berbahagia, alhamdulillah kita pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, masih dipertemukan oleh Allah walaupun lewat udara. Kami doakan semoga pendengar semuanya, ya, baik yang mendengar ataupun yang tidak sempat mendengar, ya, kami doakan semuanya semoga perjalanan antum yang mau belajar, bekerja dan lain sebagainya, yang mana itu perjalanan kebaikan, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sebelum berangkat dicek dulu barang-barangnya, jangan sampai ketinggalan, ya. Apalagi perjalanan ke Jakarta, ya, udah mau nyampe tempat ketinggalan, masya Allah, ada yang ketinggalan. Baik pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah ini insya Allah kita akan membahas tentang balas budi, ya, balas kebaikan kepada kedua orang tua. Yang kita balas kebaikannya ini bukan sembarang orang, ya, bukan teman kita, ya, bukan rekan kerja kita yang telah berjasa dalam menyukseskan pekerjaan kita, bukan, ya. Tapi ini adalah orang tua kita. Baik pendengar rahimakumullah, sebelumnya mari kita mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir ayat Al-Isra ayat surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dari Amru an Abihi Qola, dari Urwah, ya, ia berkata dari abinya tentang wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Maka beliau mengomentari la tamtani' min syai'in ahabbahu. Yang dimaksud dengan ayat yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, kedua orang tua dengan penuh kesayangan, ya, Al-Isra ayat 24. Yang dimaksud merendahkan diri dengan penuh kesayangan adalah la tamtani' min syai'in ahabbahu. Janganlah engkau menahan diri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan keduanya. Maksudnya keinginan, ya, maksudnya berlaku lemah lembut, ya, sangat lembut kepada keduanya. Maksudnya keinginan keduanya penuhilah, ya, asalkan itu tidak melanggar syariat. Apapun yang diinginkan penuhilah sehingga mereka berdua merasa bahagia. Kata wahfid lahuma janahadzulli, ini adalah kiasan untuk menggambarkan kerendahan hati dan kelembutan yang teramat sangat, ya. Dan ini diperuntukkan oleh hanya kepada kedua orang tua, bukan kepada raja, bukan kepada penguasa, ya, atau orang yang sangat berjasa kepada kita selain kedua orang tua, tidak. yang kata-kata ini wahfid lahuma janaha dzulli, ya, kiasan untuk menggambarkan kerendahan hati dan kelembutan yang sangat amat, ini hanya ditujukan kepada orang tua, ya. Dan ditafsirkan yaitu dengan la tamtani min syai'in ahabahu, jangan engkau menahan diri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan keduanya, maksudnya turuti apa maunya asalkan tidak melanggar syariat. Baik sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, balas budi bagi kedua orang tua, ya, sebagaimana telah diungkapkan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, An Abi Hurairah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, La yajazi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seseorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya. Ya. La yajazi waladun walidahu. Seseorang anak, ya, seorang anak tidak bisa membalas budi kedua orang tuanya illa ayyajidahu mamlukan, kecuali jika ia mendapatinya, ya, mendapati orang tuanya dalam keadaan berstatus menjadi budak, ya. Fayashtariyahu fayu'tiqahu, lalu ia menebusnya kemudian memerdekakannya. Apapun yang dilakukan anak kepada orang tua mengenai balas budi, sungguh anak itu tidak akan bisa membalas budi atau kebaikan orang tuanya kecuali ia mendapatkan kedua orang tuanya sebagai budak, lalu anaknya menebusnya dan memerdekakannya. Wah, lo sekarang ada budak enggak? Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua jadi pembantu? Oh, bukan. Ya, pembantu itu bukan budak. Ya. Budak itu adalah milik seseorang. Ya. Hak milik seseorang, mau diapain saja, suruh bekerja dan sebagainya, tidak dibayar, namanya hak milik, ya. Dan budak itu taat kepada tuannya. Tentunya dalam hal ini ada kajian khusus tentang budak, bagaimana Islam pun memuliakan seorang budak, ya. Selain menganjurkan untuk dimerdekakan, ya, dengan pahala yang besar, tetapi Islam juga memuliakan budak, ya. Bahkan aturan dalam Islam, kalau kita kaji tentang budak, mungkin lebih mulia memperlakukan budak daripada orang pada umumnya memperlakukan pembantu, ya. Ini ada kajian khusus. Baik pendengar Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yajazi, ya, kata la yajazi, seseorang tidak akan mampu membalas budi kedua orang tuanya, hanya sekedar berbakti saja, ya, dan menunaikan haknya. Tidak, bakti anak sebesar apapun bakti anak kepada orang tuanya sungguh tidak bisa membalas budi kedua orang tuanya. Ya. Ada beberapa kandungan hadis ini. Di antaranya adalah kalau orang tua itu seandainya ya, seandainya kalau sekarang udah nggak ada lagi ini, seandainya menjadi budak itu juga sudah merupakan kewajiban anak untuk menebusnya kalau mampu. Ya. Apalagi kalau orang tuanya sakit, butuhkan biaya yang besar dan lain sebagainya. Nah, tentunya ya, seorang anak ini lebih wajib ya untuk memenuhi hajat atau kebutuhan orang tuanya. Memerdekakan budak saja dianjurkan walaupun itu bukan orang tuanya. Kalau ada budak ya, menolong orang sakit dan lain sebagainya itu pun dianjurkan walaupun bukan orang tua, walaupun bukan sanak kerabat, apalagi kedua orang tua. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa betapa agungnya hak orang tua dalam Islam. Tidak sebagaimana budaya-budaya barat ya. Budaya-budaya barat ini hak orang tua tidak sebesar apa yang disampaikan oleh Islam. Orang tua kalau sudah dewasa, karena orang barat ya, sudah bisa berpikir jernih secara umur, maka orang tua tidak berhak mengatur terlalu dalam ya. Orang tua tidak berhak terlalu mencampuri urusan anak, termasuk menentukan nasibnya, tidak berhak. Anak pun boleh bantah asalkan itu sesuai logika ya. Asalkan benar sesuai logika dan orang tua ya secara logika salah. Sehingga salah benar itu disesuaikan dengan keadaan atau hak asasi lah ya, hak asasi. Sehingga kekuasaan orang tua terhadap anak termasuk kekuasaan menasehati ya, menunjukkan jalan, karena orang tua itu mempunyai naluri, entah itu Islam maupun kafir. Namanya orang tua, hewan pun punya naluri, pengen anaknya baik, anak yang tidak celaka, ingin menasehati anaknya, itu sifat naluri orang tua walaupun dia orang kafir. Tetapi karena di luar Islam ini dibatasi hak itu dengan dalih hak asasi manusia, maka kekuasaan orang tua untuk menjadikan anaknya berbudi pekerti yang luhur ini kurang ya. Sehingga kelak perkelahian antara anak dan orang tua sering kita dapati, bahkan dalam film-film mereka ya. Tetapi dalam Islam ini Allah meletakkan ya, meletakkan derajat orang tua di dunia ini sangat tinggi. Walaupun kafir, sebagaimana pernah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, yang orang tua masih kafir pun Allah masih meletakkan derajat yang tinggi di hadapan anaknya ya. Apalagi yang Islam. Sebagaimana ada mengabarkan kepada kami para sahabat ya. Ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Sa'id Ibnu Abi Burdah. Ini tentang komentar Ibnu Umar terhadap orang yang berbakti kepada orang tuanya ya. Haddatsana Sa'id Ibnu Abi Burdah, Sa'id bin Abi Burdah mengabarkan kepada kami, sami'tu Abi yuhadditsu annahu syahida ibna Umar wa rajulun yamani yatufu bil baiti. Aku mendengar ayahku bercerita bahwa ia melihat Ibnu Umar dan seseorang dari Yaman sedang melakukan tawaf. Hamala ummahu wara'a dhuhrihi. Dan orang Yaman ini yang sedang tawaf dengan Ibnu Umar sambil menggendong ibunya. Tawaf sambil menggendong ibunya. Kemarin juga di musim haji ya, di sosmed lah menyebar, dan itu sebagai uswah percontohan. Ya satu orang ya, mungkin ada beberapa banyak orang, tapi yang disebarkan di sosmed cuman satu orang, tentang orang laki-laki yang menggendong ibunya tawaf, sa'i, ya sampai haji selesai. Itu Masya Allah. Ini pun terjadi di zaman lampau. Innilahuma ba'iruha al-mudhallal in uz'irat rikabuha lam uz'ar. Dan orang Yaman ini yang menggendong ibunya seraya bersenandung. Ya, artinya aku baginya adalah unta tunggangan yang tunduk. Ini senandungnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Ya. Innilahuma ba'iruha al-muzallal. Aku baginya adalah unta tunggangan yang tunduk. Merendahkan diri di hadapan orang tuanya. In uz'irat rikabuha lam uz'ar. Jika penunggangnya mengalami ketakutan, tapi aku tidak mengalami ketakutan. Yang menunjukkan bahwa dia benar-benar menjadi tunggangan, menyerahkan jasadnya kepada orang tuanya. Summa qala, lalu orang Yaman itu berkata kepada Ibnu Umar, Yabna Umar, aturani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, apakah sudah aku balas budinya dengan menggendong ibunya dengan ikhlas, tunduk sepenuhnya. Ya. Tidak cuma menggendong saja, tapi dia memposisikan sebagai tunggangan. Nurut, ikhlas. Tunggangan itu kan nurut dan ikhlas. Tidak bantah kan. Ya. Wahai Umar, apakah saya sudah berbakti kepada orang tua, kepada ibu? Ya. Qolala. Ibnu Umar menjawab belum. Bahkan Ibnu Umar ini melanjutkan wala bizaf rotin wahidatin. Belum setarik nafas saat ibumu melahirkanmu pun kamu belum bisa membalasnya. Ini menegaskan. Jadi nafas orang tua, ibu ya, pada saat melahirkan anaknya, bebek itu adalah nafas yang sangat berat. Nafas yang sangat berat. Bahkan nafas terberat sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, itu pada saat dia melahirkan anaknya. Ini nafas yang berat. Jadi satu nafas saja, kata Ibnu Umar, pada saat engkau melahirkan, pada saat ibu melahirkan engkau, ini tidak bisa dibayar dengan engkau menggendong, ya, untuk umroh dan haji, ya, menggendong tawaf. Tawaf itu berat, 7 putaran. Ya. Apalagi kalau orangnya banyak, ya. Mutarnya pun tidak bisa cepat-cepat, ya. 7 putaran berat, belum sa'i dan sebagainya. Tidak bisa menebus satu nafas saja. Ini menunjukkan bahwa perbuatan bakti kita, jasa kita kepada orang tua, ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Karena apa? Kita utang nyawa, gitu loh. Kita utang nyawa dengan orang tua kita itu. Makanya dalam bab ini orang tua, terutama ibu, dimasukkan ke dalam bab yang pertama. Bab yang pertama. Sahabat Ismail yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa perintah berhikmat kepada ibu ini adalah perintah yang sangat besar, ya, yang harus diperhatikan oleh anak-anaknya sebelum kita berbuat baik kepada yang lainnya. Dan ingat, apapun yang kita lakukan kepada orang tua, terutama ibu kita, berupa bakti, ya, mungkin berupa harta, tenaga dan lain sebagainya, ini bukan apa ya, bukan perbuatan untuk menebus yang bisa dihitung-hitung. Saya dulu 9 bulan, waktu kecil biayanya sekian, saya sekarang sukses sehingga bisa dihitung-hitung, tidak. Ini kewajiban kita yang tidak bisa dihitung, yang tidak bisa memenuhi, ya, timbangan beratnya, ya, berat timbangan jasa orang tua kepada kita. Dan bagaimana sikap orang tua, sikap sahabat terhadap orang tuanya, kita ambil contoh, ya. Di antaranya yang diriwayatkan oleh An Abi Murrah Maula Aqil anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bidzil Khulaifah. Kita ambil contoh di zaman sahabat. Bagaimana sahabat berbakti kepada orang tua, ya, berbaik hati atau bersikap baik kepada orang tua. Dari Murrah Maula Aqil bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an diminta mewakili Marwan bin Al-Hakam saat di Zulaifah. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhir. Ibunya saat itu tidak satu rumah dengannya. Qala fa idza arada ay yakhruja waqafa ala babiha faqala assalamu alayki ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jika akan keluar, ia berdiri di depan pintu rumah ibunya lalu berkata, assalamu alayki wahai ibuku wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibunya pun menjawab, wa alaika ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaika ya wahai anakku wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Marwan berkata, rahimakillahu kama rabbaitini rabbaitini shaghiran. Allah merahmatimu wahai ibu sebagaimana engkau mengasuhku di masa kecil. Ya. Fatakulu, ibunya pun menjawab, rahimakallahu kama barortani kabiron. Summa idza arada ayadkhula sana'a mislahu. Ibunya pun menjawab, Allah merahmatimu wahai anakku sebagaimana engkau berbakti kepadaku di saat dewasa. Jika hendak masuk rumah pun Marwan melakukan hal seperti ini. keluar masuk. Jadi menyapa ibunya, menyapa ibunya dengan sahabat yang baik, dengan doa, ya. Ini sangat bahagia ibunya, dan ibunya pun mendoakannya. Sudahkah kita melakukan seperti ini? Keluar masuk rumah selonong-selonong, ya. Assalamualaikumnya tidak. Kita berdoa kepada Allah sampai puluhan rakaat, ya, tengah malam, belum di maktubah kita, di sholat-sholat sunnah kita, ya. Tetapi kadang kita lupa, ya, untuk mencari wasilah dengan doa ibu, ya. Kadang kita kurang memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kita mengandalkan doa kita. Jadi telah dicontohkan, dan bahkan banyak kehidupan para sahabat, bagaimana para sahabat berbakti kepada orang tuanya. Perhatian para sahabat dalam menghormati ibu mereka dan mendoakan kebaikan bagi mereka ini sangat sangat besar. Ya. Begitu juga seorang ibu, ya, semangat untuk mendidik anaknya dari sejak kecil, sehingga membuahkan manfaat yang sangat besar pada saat anaknya dewasa dan pada saat ibunya sudah tua. Ini sangat diperhatikan pada zaman sahabat. Walaupun dengan perkataan yang bagus, perkataan yang lemah lembut, ini sudah merupakan hadiah yang sangat besar bagi seorang ibu. Ya. Sahabat rahimakumullah, ada juga contoh tentang kehidupan sahabat yang berkata lemah lembut baik kepada ibunya. Ya. Ini contoh yang lain. An Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu an, qala ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yubayi'uhu 'alal hijrah wa taraka abawaihi yabkiyani. Seorang pemuda ini minta, ya, dibaiat untuk ikut hijrah. Dalam riwayat lain, dibaiat untuk ikut jihad. Sementara ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Kadang orang tua memang tidak peduli anaknya mau kemana. Bahkan kadang ada, maaf ini, anaknya mau belajar jauh di seberang mencari ilmu, orang tua menangis tidak mengizinkan. Ini adalah sifat dasar orang tua, ya. Mungkin Mas Sukri, ya, mengalami, teman-temannya. Saya sering itu di pesantren. Udah daftar, udah mau berangkat, nelpon. Saya tidak jadi berangkat, kenapa? Orang tua tidak mengizinkan. Apa alasannya? Tidak mau berpisah jauh kepada anaknya, terhadap anaknya. Dan itu sering terjadi, ya. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti orang tua yang buruk, tidak, ini sifat dasar. Orang tuanya khawatir. Orang tuanya pada saat itu kami tanya, "Apakah orang tua kamu enggak tahu kalau kamu ini ingin belajar ulumuddin, ya?" menceritakan belajar menghafal Al-Quran. Iya, gitu kan. Orang tuanya pun seneng kalau anaknya hafal Quran, gitu kan, pinter. Tapi saking sayangnya kepada anaknya kadang, jangan jauh-jauh, nanti ada apa-apa gini, aduh. Nah, itu biasa. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, bahkan ini adalah perkara yang besar, jihad ataupun hijrah, ini kan perkara yang besar, ya kan? Dan bahkan yang memimpin langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang tuanya sedih, gitu kan? Orang tuanya sedih, meninggalkan orang tua dalam keadaan sedih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, panutan, ya, seorang pemimpin yang agung. Ini pimpinan yang perlu kita contoh, yang tidak saklek, ya. Pokoknya begini begitu tidak. Rasulullah itu selalu bersabda, ya, menasehati sesuai dengan keadaan mad'unya, ya, keadaan orang yang dinasehatinya. Menjawab sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kepada keduanya. Kamu pulang dululah, itu mungkin gitu ya bahasanya. Dan buatlah keduanya ketawa atau tersenyum sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ini pada saat jihad atau hijrah fardu kifayah. Beda dengan fardu ain, beda. Fardu kifayah pahalanya besar, apalagi perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Dan tidak ada satu sahabat pun yang tidak menginginkan hal itu. Dan pemuda ini sangat ingin untuk ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Hikmahnya apa? Sebagai contoh kita, perkara yang besar pun, ya, ini harus memperhatikan kedua orang tua. Wa adhikhuma, buatlah keduanya tertawa, ya, dengan senantiasa menemani mereka. Ya. Maksudnya di sini adalah membuat keduanya tertawa dengan kehadiran anaknya. Kehadiran anaknya di dekat orang tuanya. Kadang orang tua begitu, anaknya dekat saja sudah senang. Anaknya pulang kampung, masya Allah, senangnya luar biasa. Mau balik lagi jangan cepat-cepat nak, gitu. Itu kadang, ya. Kadang ada orang yang didatangi orang tua dari kampung malah cemberut. Kadang ada. Itu na'udzubillah min dzalik, gitu. Atau seneng, tapi senengnya biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang tua didatangin anaknya itu luar biasa, udah senengnya memuncak. Maka dalam hal ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendokumentasikan, ya, dalam sabdanya, irji ilaihima wa adhikhuma, buatlah mereka ketawa kama abkaitahuma. Maksudnya wa'ad hikhuma, buatlah mereka ketawa karena engkau telah datang kepadanya di dekatnya. Itu betapa senang orang tua kalau anaknya berada di dekatnya. Maka disempat-sempatkan pulang kalau ada waktu libur, waktu senggang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat Ismail Radio yang saling mencintai karena Allah, pembahasan kita menarik sekali. Jangan kemana-mana karena segmen selanjutnya masih ada pembahasan yang akan lebih penting. Jadi tetaplah bersama kami di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Kita dengarkan pariwara berikut ini. Dari Kavling Auri, Jalan Kemang Sari 4, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. AM 774 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Baik sahabat Ismail Radio, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio, masih bersama saya Syukri Abdullah, dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program acara kuliah subuh dari pembahasan berbuat baik kepada kedua orang tua yang disampaikan oleh pemateri kita Al-Ustaz Mustafa Amal Hafizullah Ta'ala. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya dari materi ini, bisa disampaikan di akhir kajian di sesi tanya jawab di nomor 0218499 4343 dan 0218497 0055. Adapun untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896 1477 4774. Baik, untuk sesi kedua ini kita lanjutkan. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mendengar Ismail Radio rahimakumullah, saya sedikit akan menyampaikan ya satu kisah sahabat tentang bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbakti kepada ibunya. An Abi Hazim anna Aba Murrah maula Ummahani ibnata Abi Talib akhbarahu annahu raqiba ma'a ila ardihi bil aqiq. Dari Abu Hazim bahwa Abu Murrah budak Ummu Hani binti Abu Talib bercerita bahwa suatu ketika ia naik kendaraan bersama Abu Hurairah ke daerah Al-Aqiq. Fa'idha dakhula ardahu soha bi'a'la sawtihi. Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya umatah. Taqulu wa alaika salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Hurairah mengangkat suaranya dengan mengucap assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh wahai ibu. Ibunya lalu menjawab wa alaika salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Hurairah membalas rahimakillahu rabbaitini shagiran. Fatakul ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan waradhiya anka kama barartani kabiran. Qala Musa kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amrin. Abu Hurairah membalas, semoga Allah memberkatimu wahai ibu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil. Lalu ibunya membalas, dan engkau juga wahai anakku, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhoimu sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku saat engkau dewasa. Jadi dari contoh-contoh ini dapat disimpulkan balas budi kepada orang tua tidak hanya kita memenuhi semua kebutuhannya ya, tetapi yang sangat penting perkataan yang sangat baik, minta doa kepada keduanya. Kalau kita berkatanya sudah baik, lemah lembut, minta doa kepada orang tuanya, memberi salam kepada keduanya, insya Allah yang lain-lainnya ngikut. Ya, mungkin nafkah dan sebagainya kan ngikut. Ya. Dan orang tua pun akan senang dengan balas budi kelemah lembutan dari anaknya. Sebagaimana apa-apa tadi yang kita bacakan yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat Ismail Radio yang saling mencintai karena Allah, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya, kami persilakan di nomor 0218499 4343 dan 0218497 0055. Adapun untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896 1477 4774. Baik, kita akan angkat untuk pertanyaan pertama Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum. Ini dari Bapak Abdul Aziz di Gajah Mati, Oki, Palembang. yang bunyi pertanyaannya mau tanya, apakah kita dianggap tidak berbakti pada orang tua? Pada orang tua. Dan ini ketakutan yang wajar. Dan ingatlah, ya, dulu sudah kita pernah bahas tentang bagaimana nasib kita nanti ditentukan kepada sikap kita saat ini kepada orang tua, dan itu ada balasannya. Jadi begini, kita sebagai orang tua mempunyai harta yang sangat berharga. Bukan mobil kita, bukan pekerjaan kita, bukan rumah mewah kita, bukan lembaga kita, tetapi adalah itu anak kita yang kita rawat sedemikian rupa, kita usahakan semaksimal mungkin sehingga menjadi anak yang soleh, ya, anak yang soleh. Itu harapan kita. Terus kedua, kita mempunyai aset yang sangat besar, yaitu orang tua, dengan asbab doanya, ya, taat kita kepada orang tua kita. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti yang semaksimal kepadanya, dan berharap semoga nanti pada saat kita tua, kita pun juga dapat bakti anak kita sebagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Kita cuma berusaha misalnya bersama-sama mungkin, dan insya Allah Allah akan membalas sesuai dengan amalan kita. Dan tentang panti jompo, ya ini maaf ya, jangan dikit-dikit masukkan panti jompo, apalagi di kota. Ini luar biasa. Saya beberapa kali ke masuk ke panti jompo ingin melihat. Itu kasihan sebenarnya, kasihan. Kadang lama sekali enggak dijenguk anaknya. Ada ya sampai setahun, dua tahun, entah keluarganya kemana. Awalnya mungkin tidak ada niatan untuk membuang orang tuanya. Tapi lama-kelamaan, dan itu tidak sedikit. Jadi itu udah karakter. Maaf nih, sekali lagi karakter. Kalau keluarga sudah memasukkan ya orang tuanya ke panti jompo, ini udah karakter awal ya. Berarti dia ingin berpisah kepada orang tuanya. Di masa orang tuanya sudah tua, sudah merepotkan, dikira begitu, sudah rewel, bikin kesel ya, dinasihati enggak bisa, dan ya, itu mungkin begitu. Apalagi dia merasa mampu punya uang, ataupun merasa tidak mampu, ada yang tidak mampu, enggak bisa, merasa tidak bisa menafkahi orang tuanya di waktu tua, dia masukkan panti jompo ada. Dan itu karakter awal. Karakter selanjutnya jarang sekali nanti menjenguk, lama-lama sudah putus hubungan. Ini masya Allah, padahal doa yang mustajab yang kita harap-harapkan itu pada saat orang tua sudah tua renta, sudah rewel, sudah kalau ngomong gak sesuai dengan logika, sudah mengesalkan, itulah justru doa yang paling kita cari. Bukan orang tua yang masih muda ini yang satu itu. Kita berharap ya, berlomba-lomba untuk bisa merawat orang tua kita pada saat orang tua sudah tua. Memang ada, kami pun pernah pergi ke panti jompo di daerah Serang ya, daerah Banten sana. Ini menarik ya, ini menarik sekali. Ada sebuah panti jompo yang berbentuk kayak pesantren. Dan di situ macam-macam penghuninya. Orang buangan banyak. Saya mengatakan buangan, kenapa? Emang dibuang. Orang tua apa anaknya entah kemana, dan itu enggak sedikit. Awalnya menjenguk sih, lama-lama juga enggak menjenguk. Ya begitu banyak. Di situ pesantren ada ngajinya. Karena bagus, ada keluarga yang mempunyai orang tua itu kadang diinapkan di situ, bukan karena ingin pisah, enggak, ingin pesantren ya, beberapa hari nanti jemput lagi. Karena di keluarganya ini pendidikan agamanya kurang ya, terus kehidupan islaminya kurang, sehingga si orang tua ini, datu renta ini, ingin ke pesantren ngaji di situ beberapa hari, nanti pulang lagi diantarkan keluarganya, keluarganya pun ikut gitu kan. terus ingin juga menyemangati yang lain-lainnya, itu ada, itu bagus sekali. Jadi panti jompo dibentuk kayak pesantren begitu, masya Allah kiainya saya lihat itu ternyata sudah bertahun-tahun, 20 tahun lebih, ya. Dan ini kurang perhatian dari masyarakat. Saat itu kami bersama majelis taklim, ada dua rombongan bis ke sana, ingin melihat itu, subhanallah. Semoga panti-panti jompo yang lainnya bisa menirunya, ya, bisa menirunya. Kalau panti jompo, insya Allah tujuannya menolong, ya. Tapi dengan kita apa itu hiasi dengan kehidupan pesantren, insya Allah lebih bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban diberikan oleh Ustaz kepada Pak Faruk di Jakarta. Semoga dapat pencerahan. Kemudian kita masih membuka telepon di 0218499443 dan 0218497005. Adapun untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896147474774. Baik, kita angkat untuk telepon. Assalamualaikum, Ismail Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Pak Junaidi di Bekasi Utara. Iya, Pak Junaidi. Pak Junaidi di Bekasi. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Junaidi. Tafadhol. Iya, barakallahu fiik, Ustaz. Afika barakallah. Iya, Pak Ustaz. Dulu kan orang tua saya agamanya kepercayaan gitu ya, Pak Ustaz, ya. Dia percaya sama dukun dan lain-lain sebagainya gitu ya, Pak Ustaz, ya. Orang tua saya yang laki-laki sudah meninggal, Pak Ustaz. Tinggal ibu saya. Alhamdulillah, ibu saya jadi sekarang rajin sholat ngaji, Pak Ustaz, ya. Tinggal bakal sholat malam, sholat duha, alhamdulillah, sekarang kenal gitu, Pak Ustaz. Sholat ba'diyah, kobli, enggak kenal. Sekarang alhamdulillah, saya bimbing rajin ibadahnya gitu, Pak sudah tuanya gitu, Pak Ustaz. Nah, saya berbuat baik untuk harta emang gak bisa gitu, Pak Ustaz. Karena saya gak punya harta gitu, Pak Ustaz. Sama Bapak yang tadi pertanyaan pertama gitu, Pak Ustaz. Apakah sedikit saya sudah berbuat baik sama orang tua gitu, Pak Ustaz. Dan yang terbaiknya lagi bagaimana saya berbuat baik sama orang tua gitu, Pak Ustaz. Ya, saya minta nasihat sama Pak Ustaz, Pak Ustaz, ya. Iya, syukur, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, terima kasih ini ya atas pertanyaannya. Semoga Bapak Junaidi selalu mendapat bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan serta keluarga. Yang pertama kali, bagaimana dengan orang tuanya yang dulu alasan kepercayaan? Ya, kita dituntut untuk berbuat baik semaksimal mungkin, ya, walaupun bahkan orang tua kafir pun sudah meninggal, ya. Iya. Dan bahkan pada saat ada sahabat berbuat baik kepada orang tua, ingin berbuat baik, tapi orang tuanya ini kafir dan dolim, ya, sehingga dipertanyakan, wa in dolamahu, walaupun dia dolim, iya, wa in dolamahu, tetap aja harus berbuat baik walaupun keduanya dolim. Makanya ada bab, ya, birrul walidaini wa in dzalamahu, ya, berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tuanya zalim. Itu. Terus kedua, alhamdulillah ibunya ini ibadahnya rajin, ya, itu subhanallah, itu kan. Dan itu tidak sedikit, ya. Tidak banyak, sedikit sekali dan jarang orang di masa tuanya itu ibadahnya rajin, ya, itu. Dan sekali lagi, balas budi bagi kedua orang tua. Memang ini babnya balas budi, ya, pada orang tua. Selain harta benda dan lain sebagainya, perkataan yang baik, minta doa, itu pun sebagai balas budi, ya. Balas budi kepada orang tua sebagaimana telah dicontohkan oleh para sahabat itu dengan berkata yang baik sehingga orang tuanya pun senang, ya. Itu sudah balas budi, insya Allah, sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan kita paksakan, ya, jangan kita paksakan sehingga kita masuk dalam ranah yang haram atau yang syubhat, tidak, ya. Tetap kita menjaga kehalalan, ya, dengan semampu kita, dengan perkataan yang baik. Contoh yang dicontohkan para sahabat tadi, kita keluar rumah, assalamualaikum ibu, mohon doanya, itu sudah senang sekali, ya. Masuk rumah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ibu dalam keadaan sehat. Terima kasih ibu telah, rasa terima kasih, apa itu kita ucapkan terima kasih, ibu telah merawat saya semasa saya masih kecil. Semoga Allah yang membalasnya nanti. Itu senang sekali dah balas budi. Itu melebihi harta, mungkin harta benda ya. Perkataan seperti itu bagi orang tua ya. Kalau orang tua menasihati kita, mendoakan kita, mungkin kita merasa biasa. Tetapi kalau itu diucapkan anak untuk orang tua, orang tua ini merasa luar biasa. Itu sebagaimana telah dicontohkan para sahabat tadi yang telah kita bacakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban diberikan kepada Pak Junaidi di Bekasi Utara. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Uti di Sawangan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaannya, kalau anak tiri laki-laki sudah wafat, apa istrinya berkewajiban merawat ibu tiri almarhum suaminya? Ya demikian Ustaz. Anak tiri sudah wafat ya. Iya. Anak tirinya ini mempunyai istri. Apakah jadi orang tua istri itu atau orang tua suami? Nanti orang tua suami adalah orang tua istri. Orang tua istri adalah orang tua suami. Begitu juga dengan keluarga. Ya. Keluarga istri adalah keluarga suami adalah keluarga istri walaupun wafat. Ya. Sudah wafat istri atau suaminya. Tetap kita birrul walidain. Ya. Tetap birrul walidain. Ini adalah kewajiban. Berbuat baik kepada sesama muslim saja kita diwajibkan. Itu logikanya begitu ya. Tetangga apalagi kepada kerabat ya. Mendiang suami itu mungkin lebih diwajibkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban diberikan kepada Ibu Uti di Sawangan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kembali kita angkat pesan singkat dari hamba Allah di Bintaro, Jakarta Selatan, yang pertanyaannya cukup panjang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ustaz. Pak, saya hampir setiap hari ke rumah ibu saya. Saya membantu masakan untuk bapak ibu saya karena beliau sudah sepuh. Bapak saya sudah sembuh dari sakit 1 tahun lalu. Saya merawat bapak. Bapak saya alhamdulillah sekarang sudah bekerja lagi mencari nafkah. Termasuk setiap bulan saya diberi uang bapak saya. Bapak saya usia 74 tahun. Ibu saya 70 tahun. Saya kasihan ortu saya karena tidak punya pembantu. Jadi saya bantuin beliau setiap hari pukul 5 sore saya pulang. Saya ikhlas melakukan karena saya ingin berbalas budi, Pak Ustaz. Tapi ada beberapa saudara atau adik saya mengatakan saya kayak pembantu saja. Masya Allah, saya jadi sedih, Pak Ustaz. Tapi saya tetap melakukan memasakkan beliau, yaitu orang tuaku. Saya ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala saja. Saya juga masih dibantu bapak saya, Pak Ustaz, karena keuangan saya minim. Suami saya mengizinkan saya membantu bapak ibuku. Matur nuwun, Pak Ustaz. Iya. Wassalam. Dengan mas siapa tadi? Dari ibu dari hamba Allah di Bintaro. Ya. Tidak disebutkan namanya. Ya. Ini adalah contoh ya. Contoh sesuai dengan yang kita bahas. Wafidlahuma janahadzulli minar rahmah. Ya. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan. Maksudnya merendahkan itu tidak cuma hormat saja, enggak. Yaitu dengan melakukan apa yang diinginkan oleh kedua orang tua. Ya. Tentunya yang sangat tahu keinginan kedua orang tua itu adalah anaknya. Ya anaknya, termasuk membantunya. Gak punya membantu, orang tuanya sibuk, ya udah kita bantu. Walaupun orang tua kan tidak meminta, ya kan. Kadang malah rewel itu kan sebagainya. Tapi kita melakukan sesuatu, kayaknya orang tuanya butuh nih. Ini termasuk contoh anak yang tanggap, ya. Sesuai dengan firman Allah Al-Isra ayat 24. Wahfid lahumah jana hazulimna rahmah. Ini diminta kita tanggap. walaupun keinginan orang tua itu tidak diucapkan. Orang tuanya capek, saya bantu ya. Gak ada membantu, saya bantu ya, saya gak terus sakit, saya bantu. Entah apa kata orang, ya biarin saja. Walaupun saudaranya ya. Dan kita doakan, itu mungkin justru itu sebagai uswah contoh yang baik. Lebih baik daripada kita menasihati saudara-saudara kita. Ayo kita bantu, ayo kita bantu. Kita contoh yang baik, semoga yang lainnya pun bisa terbuka. Ya, terima kasih, ini adalah contoh yang baik. Ya, semoga pendengar-pendengar yang lainnya juga tergugah ya. Allahumma bissawab. Baik, demikian jawaban diberikan hamba kepada hamba Allah di Bintaro, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat dan dapat pencerahan. Kemudian kembali kita angkat pesan singkat dari Ibu Nani di Depok, Ustaz. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apa doa untuk anak yang kurang mentaati nasihat ortu? Mohon bimbingannya. Syukran jazakallah khairan. Iya. Setiap selesai sholat doakan, ya. Doakan anak itu, doakan terus. Ini makanya kadang orang tua, ya semuanya secara umum ya, saya sampaikan secara umum, kurang mendoakan anaknya. Motivasinya, cita-citanya ingin jadi insinyur, direktur, pejabat dan sebagainya, pegawai negeri, itu aja. Tapi orientasi akhiratnya kurang. Maaf, ini ya emang udah zamannya, gitu kan. Kalau nggak gitu nggak keduman katanya, nggak dapat, nggak begitu. Orientasi akhirat, pokoknya akhirat rezeki dari Allah, itu orientasi orang tua, ya. Dan doa tiap hari, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama, sebagaimana doa Nabi Ibrahim ya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin ya. Ya Allah, jadikanlah keturunanku, anak-anakku orang yang soleh ya. Rabbi habli minas solihin, itu doa Nabi Ibrahim, itu mustajab insyaallah itu kan. Kalau yang doa yang paling pendek, Rabbi habli minas solihin ya. Jadikanlah anak keturunanku menjadi orang-orang yang soleh. Cukup soleh saja, nggak usah ditambahi semoga sukses kerjaannya, nggak usah gitu. Kadang itu begitu. Kalau soleh, insya Allah menyenangkan. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada anak soleh. Gitu. Ya. Jadi apapun anaknya nanti, insya Allah rezeki dari Allah sudah diatur. Ya. Kalau rezeki itu sudah diatur, titik. Kita harus percaya itu. Bagi orang soleh, ya ini orang soleh ini harus diusahakan, diusahakan, terutama dengan doa-doa setiap hari. Tentunya dengan perkataan-perkataan soleh. Pingin anak kita jadi soleh, di rumah pun kita harus berkata-kata yang soleh juga. Kata-kata yang lembut, memarahinya dengan marahan yang mendidik, itu kan tidak emosi. Kalau emosi itu hilang akal, ya sehingga tidak sengaja kita berkata yang tidak baik. Padahal perkata orang tua itu adalah doa. Kita mencabut perkataan kita, oh susah. Kalau kita mukul orang tua kita, anak kita, luka bisa sembuh. Tapi kalau kata-kata kita ucapkan, nggak bisa. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Dan semoga kita berdoa terus, insya Allah. Tapi bukan berarti segala sesuatu itu keburukan bagi kita, tidak. Kita ambil hikmahnya. Semua kita ambil hikmahnya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam dengan keluarga yang begitu pun beliau ambil hikmahnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban diberikan oleh Al-Ustaz kepada Bu Nani di Depok, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita kembali angkat untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Dari Rian di Tambun. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Rian. Iya, sejak mulai kapankah kita tidak menerima uang atau pemberian dari orang tua? Jazakallah khairan. Ya. Sebenarnya sejak, ya dikira-kira ya, sejak balig, sejak dewasa. Dewasa itu usia 'falamma balagha ma'ahu sa'ya, sebagaimana Nabi Ismail ya mau disembelih putranya, bapaknya ya, Nabi Ibrahim. As-sa'ya, sa'ya itu pada saat orang bisa diajak bekerja, diajak bisa diajak mencari duit ya, SMP, sejak balig gitu ya. Sebenarnya itu bagi laki-laki sudah, bagi anak laki-laki ya, orang tua sudah sedekah sebenarnya, itu sudah sedekah ya. Tapi karena kepengen orang tua ya terus anaknya harus sekolah sekolah sekolah terus aja ya, orang tuanya biar biar mencari uang. Tapi bukan berarti maaf pikir orang tua ini sudah kos saya ini kamu cari duit, enggak. Orang tua yang baik sifatnya tidak begitu, tapi dilatih. Kamu sudah dewasa sekarang, bisa diajak musyawarah. Yaitu pada saat balig, kalau sekarang ini balignya anak terkecepetan ya. Ya. SD kelas 4 katanya kelas 5 sudah balig katanya. Kalau dulu zaman saya SMP, ya kan rata-rata SMP sekarang udah SD, ya. Ini luar biasa. Ya mungkin tingkat-tingkat SMP begitu ya. SMA itu sudah sedekah. Tetapi tidak cukup itu, ini perbahasan panjang karena didikan orang tua mendidik anaknya biar menjadi soleh termasuk di pesantren kan ini adalah kewajiban orang tua juga ya agar nanti anaknya menjadi soleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus ini apa lagi pertanyaan tadi yang terakhir? Yang terakhir dari Rian tadi. Setelah usia kapan? Ya, oh iya, sejak kapankah itu? Sejak mulai kapankah kita tidak menerima uang tidak atau pemberian menerima uang. Ya, dari orang tua? Itu aja ya. Itu bagi laki-laki. Terus kedua, bagi perempuan, anak perempuan ternyata beda. Semenjak anak perempuannya sudah dinikahkan dengan laki-laki, ya, itu bagi perempuan. Karena anak perempuan harus dijaga terus, dijaga sampai dinikahkan. Kalau dinikahkan sudah, ini tanggung jawabnya suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban diberikan kepada Rian di Tambun sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jazakallah khairan Ustaz atas apa yang telah disampaikan. Ya, demikianlah apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mustafa Amal Afillah Ta'ala dari pembahasan balas budi kebaikan kepada orang tua yang insyaallah akan kita adakan kajian bersama beliau setiap Kamis pukul 5.30 sampai dengan selesai. Dan saya Syukri Abdullah selaku pendamping pada acara hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada para sahabat Ismail. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah bersama kami di Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.